Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Terakhir pembahasan kita dalam bab yang ke-6 dari Kitabul Buyu' terkait al-hawalah. Terkait al-hawalah, pengalihan hutang. Kita masuk pada masalah yang kedua setelah kita mengetahui definisinya dan dalil tentang akad ini serta kebolehannya dan masyru'iyah disyariatkannya perkara tersebut. Maka masalah yang berikutnya terkait fi syuruti sihhatiha, terkait syarat-syarat sahnya akad hawalah. Yushtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan sahnya akad pengalihan hutang ini sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, ridha al-muhilu. Al-muhil, sebagaimana yang telah kita fahami, bahwa dalam transaksi al-hawalah itu ada tiga pihak. Pihak yang pertama yaitu yang disebut al-muhal, yang memberi pinjaman hutang. Pemilik hak disebut al-muhal, orang pertama disebut al-muhal. Orang yang berhutang disebut al-muhil. Dan pihak yang ketiga yang disebut al-muhal alaih, yaitu yang mana hutang itu dialihkan pelunasannya kepada orang ketiga. Maka orang ketiga inilah yang akan membayar, yang akan melunasi hutang orang kedua. Jadi orang kedua, al-muhil, mengalihkan pembayaran hutang dia kepada orang ketiga, sehingga orang ketiga itulah yang akan membayar hutangnya orang kedua. Jadi ada muhal, ada muhil, dan ada muhal alaih. Maka dibersyaratkan dalam akad hawalah ridhonya al-muhil, orang yang mengalihkan hutang, pihak kedua. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'id dain, karena dia mukhayyar, memiliki pilihan, fi jihati qada'id dain, dalam cara dia untuk melunasi hutangnya. Dia punya pilihan bagaimana caranya dia akan melunasi hutangnya. Fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qadran. Qahran, fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qadran, sehingga tidak boleh ditentukan satu arah kepadanya dengan cara memaksanya. Misalnya al-muhal datang kepada muhil, meminta haknya. Sudah tiba waktu pelunasan hutang. Datanglah al-muhal ini, pemilik hak yang pertama, orang pertama datang kepada al-muhil untuk dilunasi hutangnya. Maka dipersyaratkan harus adanya keridhaan al-muhil dalam mengalihkan hutang yang akan dia bayarkan, dialihkan kepada orang lain. Maka tidak boleh bagi orang pertama mengatakan kepada muhil, kepada orang kedua, lunasi hutangmu melalui fulan. Saya akan tagih hutangmu dari Zaid misalnya, dari orang ketiga. Tidak boleh memaksa al-muhil membayar hutangnya, memaksa pengalihan hutang dari al-muhil. Sehingga dipersyaratkan ridhonya pihak yang kedua, pihak yang mengalihkan hutang ini. Li'annahu mukhayyar min jihati qada'id dain, karena orang yang meminjam ini, yang akan membayar hutangnya, al-muhil, dia punya pilihan bagaimana cara dia untuk melunasi hutangnya. Dia bisa langsung melunasinya, dan dia juga punya hak untuk mengalihkan kepada orang lain. Maka tidak boleh al-muhal, orang pertama datang kepada al-muhil, kemudian mengatakan alihkan hutangmu kepada Zaid supaya aku tagih hutangmu kepada Zaid. Tidak boleh. Jika tidak diridhai oleh muhil, tetapi jika diridhai maka tidak masalah. Syarat yang kedua, tsani kaunul malainil muhalu bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Kaunul malain, status barang, harga atau status barang hutang tersebut, status harta, al muhal bihi wa alaihi, status hartanya, al muhal status hartanya pihak pertama, dan wa alaihi yani al muhal alaihi, dan harta pihak ketiga, harus muttafiqaini, harus sama. Qadran dari sisi ukurannya, wa jinsan jenisnya, wa sifatan dan sifatnya, kriterianya. Maka hutang, pengalian hutang ini dibolehkan selama barang dan jenis barang itu sama antara milik orang pertama dengan milik orang ketiga. Misalnya, saya berhutang kepada Zaid berupa emas 100 gram. Saya berhutang atau 10 gram. Saya berhutang kepada Zaid emas 10 gram. Selama 3 bulan, datanglah Zaid meminta hutangnya kepada saya. Maka saya alihkan hutang saya kepada Khalid. Karena Khalid juga punya hutang emas 10 gram dari saya. Khalid pinjam emas saya 10 gram. Dan saya pinjam kepada Zaid emas Zaid 10 gram. Atau nilai uang misalnya. Saya pinjam uang kepada Zaid 100 ribu. Khalid pinjam kepada saya uang senilai 100 ribu. Maka di saat saya akan mengalihkan hutang kepada pihak ketiga, harus sama-sama, nilainya sama, ukurannya sama, dan jenisnya sama. Tidak boleh emas ditukar dengan jenis yang berbeda. Hutang saya, Khalid punya hutang kepada saya berupa barang. Saya punya hutang kepada Zaid berupa mata uang. Maka ini berbeda jenisnya. Atau beras. Beras kualitasnya bagus dengan beras yang kualitasnya jelek. Tidak boleh. Jadi harus jenisnya sama, ukurannya sama, dan sifatnya sama. Jika sama antara harta pihak pertama dengan harta pihak ketiga yang akan melunasi hutang kepada saya pihak ketiga ini, maka boleh. Tapi jika tidak sama, maka tidak boleh. Ini yang dimaksud. Harusnya ada kesamaan. Muttafiqaini, status kedua barang tersebut sama dari sisi ukurannya. 100 gram, sekian kilo, ukurannya sama. Wa jinsan, jenisnya juga sama. Tidak boleh berbeda jenis. Perak, emas, tidak boleh. Perak harus dengan perak. Mata uang dengan mata uang, dan seterusnya. Sifatan dan sifatnya baik, kualitasnya baik dengan kualitas yang baik juga. Tidak boleh kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, karena ini akan merugikan pihak yang lain. Al-thalith, ayyakuna al-muhalu bihi daynan mustaqirran fi zimmatil muhali alayhi. Syarat yang ketiga, al-muhal bih, yani barangnya, al-mal, al-muhal bih, itu yang dimaksud dengan al-muhal bih adalah al-mal. Status barang itu adalah dain, hutang mustaqir yang tetap. Hutang yang tetap, fi zimmatil muhali alaih, dalam tanggungan al-muhal alaih, yaitu pihak ketiga, dalam tanggungan pihak ketiga. Maksudnya apa? Status barang itu harus tetap. Jadi ada status hutang itu yang tidak tetap, seperti bayu' salam, jual beli transaksi salam, itu hutang. Saya membeli 1 ton buah kurma, belum ada kurmanya, tapi sudah saya bayar harganya. Saya bayar di awal kontan, tahun depan baru saya akan dapat kurmanya. Tahun depan baru saya akan dapat kurmanya. Ini transaksi salam, hakikatnya hutang. Orang itu punya hutang kepada saya berupa kurma 1 ton. Maka, misalnya, Khalid, saya transaksi salam kepada Khalid, saya beli kurma dari Khalid dengan cara salam, dan saya punya hutang 50 juta kepada Zaid. Khalid, saya transaksi salam dengan Khalid, Khalid punya hutang kepada saya 1 ton kurma. Saya punya hutang kepada Zaid 50 juta. Maka tidak boleh. Saya alihkan hutangnya saya kepada Khalid. Karena walaupun harga nilai kurma yang saya setorkan kepada Khalid itu, yang saya sudah setorkan kemarin kepada Khalid, harganya 50 juta. Walaupun nilainya sama, tetapi tidak tetap. Itu bukan barang yang tetap. Itu berupa kurma, bukan sama. Sehingga bukan mustaqir, harus tetap. Barangnya harus tetap. Ini syarat yang ketiga. Yakun al muhalu bihi dainan mustaqirran fi zimmatil muhali alaih. Jadi harus barangnya itu tetap pada tanggungan al muhali alaih. Misalnya si Khalid punya hutang kepada saya 50 juta. Saya punya hutang kepada Zaid 50 juta. Sama-sama tetap. Hutangnya tetap. Maka boleh saya alihkan hutangnya saya kepada Khalid. Agar Zaid meminta pelunasan hutangnya kepada Khalid. Inilah 3 syarat yang harus dipenuhi dalam bab al-hawalah. Dalam permasalahan pengalihan hutang. Dan sebagian ulama menyebutkan, menambahkan 1 syarat lagi. Dan ini penting juga, yaitu harus ayyattafiqa fil ajal. Harus ada kesamaan pada masa jatuh temponya. Harus ada kesamaan pada masa jatuh temponya. Jadi hutang saya dengan hutang al-muhala alaih, jatuh temponya itu harus sama. Harus sama. Misalnya saya pinjam hutang kepada Khalid 10 juta untuk masa 1 tahun. Temponya, pembayarannya 1 tahun. Saya pinjam uang kepada Zaid 10 juta, pembayarannya 3 bulan. Temponya hanya 3 bulan. 3 bulan Zaid datang kepada saya meminta hutangnya. Meminta penagihan hutang kepada saya. Menagih. Maka tidak boleh saya katakan beralih minta kepada Khalid. Kenapa? Karena di saat Zaid datang kepada Khalid nanti, Khalid tidak akan melunasinya. Masih jauh waktu tempo pembayaran hutangnya. Dan tidak akan ridho. Orang pertama tidak akan ridho jika dia tahu bahwa Khalid ternyata masih jauh jatuh temponya. Jadi harus sama-sama jatuh temponya sama. Khalid misalnya di hari yang sama saya pinjam kepada Khalid, di hari yang sama itu juga Zaid pinjam kepada saya. Dan jatuh temponya sama-sama 3 bulan. Maka boleh. Sama-sama jatuh temponya, Zaid datang kepada saya, langsung saya alihkan kepada, mintalah hutangmu kepada Khalid, karena Khalid sekarang juga jatuh tempo untuk pembayaran hutang dari saya. Hutang kepada saya, pembayaran hutang kepada saya. Inilah syarat yang 4. Yaitu harus ayyattafiqa fil ajal. Harus ada kesamaan pada masa jatuh temponya. Karena jika tidak ada kesamaan, tentu akan merugikan pihak pertama. Pihak pertama tidak akan ridho jika dia hutangnya tidak segera dilunasi di saat telah jatuh temponya. Qala wa yatarattabu ala in'iqadil hawalah hiwalati wa yatarattabu ala in'iqadil hiwalati as-sahihati hasba ma dzukir. Wa yatarattab, konsekuensi dari akad hiwalah ini, konsekuensi dari akad hiwalah hasba ma dzukir, jika telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai yang telah dijelaskan tadi, jika telah terpenuhi syarat-syaratnya, dialihkan kepada syarat yang pertama, yaitu yang disebutkan dalam hadis, yaitu harus pengalihan hutang tersebut dialihkan kepada orang yang mali, yang mampu melunasi hutang, bukan orang yang bukan mali. Jadi pihak ketiga yang akan melunasi hutang itu harus orang yang mali, dan juga harus terpenuhi syarat-syarat yang tiga ini, untuk syarat yang empat dengan satu tambahan tadi. Jika telah terpenuhi syarat-syarat hiwalah tadi, akad hiwalah, maka konsekuensinya adalah intiqalul haqqi min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaih. Konsekuensinya yang berlaku hukumnya adalah berpindah hak itu akan berpindah dari zimmah, dari tanggungan al-muhil, orang kedua, orang yang berhutang. Hak itu berpindah dari tanggungan orang kedua ila zimmatil muhali alaih, kepada tanggungan al-muhal alaih, orang ketiga. Sehingga maksudnya apa? Lepas tangan setelah al-muhal ridha, dan setelah terjadi akad ini terpenuhi syarat-syaratnya, al-muhil ridha tidak dipersyaratkan, ridhonya muhal tidak dipersyaratkan. Selama terpenuhi syarat-syaratnya, maka ridhonya orang pertama tidak harus, tidak mesti. Yang terpenting adalah ridhonya muhil, ridhonya orang kedua. Adapun orang yang pertama, maka hukumnya wajib bagi dia untuk menerima pengalian hutang tersebut. Wajib bagi dia untuk menerima pengalian hutang tersebut apabila orang ketiga adalah orang yang mali. Apabila orang ketiga yang dialihkan kepadanya hutang itu adalah orang yang mali, yang mampu membayar hutang. Apabila tidak mampu membayar hutang, orang ketiga bukan orang yang mali, maka hak itu kembali kepada orang kedua. Hak itu kembali kepada muhil, dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain karena dia bukan mali. Konsekuensinya adalah berpindahnya hak dari orang kedua kepada orang ketiga. Sehingga lepas tangan, sudah selesai urusan saya, urusan Zaid dengan saya. Tinggal urusannya Zaid dengan Khalid. Urusannya saya sudah lepas tangan, sudah. Sehingga apabila Khalid wafat, atau Khalid mengalami kebangkrutan, kerugian, menjadi orang yang fakir misalnya, tidak bisa melunasi hutang, itu urusan dia dengan Zaid, bukan dengan saya. Sudah selesai, saya sudah selesai urusannya, dan itu urusan mereka berdua. Jadi tidak ada tanggungan pada orang kedua. Jika telah selesai akad hiwalah, maka lepaslah tanggungan itu dari orang kedua. Inilah yang dimaksud dengan bab al-hiwalah, pengalihan hutang. Kemudian beliau menyebutkan masalah yang terakhir. Qala wa minas suwaril mu'asirah, al-mu'asirati, al-mu'asarati lil-hawalah. Wa minas suwaril mu'asarati lil-hawalah. Dan diantara gambar hawalah masa kini, di masa sekarang, ada beberapa gambar bentuk hiwalah atau hawalah. Yang pertama adalah al-hawalah al-masrifiyah. Hawalah al-masrifiyah. Hawalah perbankan. Hawalah perbankan. Bagaimana itu gambarannya? Wahia, yaitu wasilatun lisadadi mabalighin naqdiyatin muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Apa itu hawalah masrifiyah? Hawalah perbankan, apa itu? Yaitu wasilah, sarana, perantara, wasilah, perantara, lisadari mabaligh, untuk membayar naqdiyah, membayar sejumlah uang tunai. Muqabila tasdidi muqabiliha, dengan maksud untuk membayarkan nilainya, fi jihatin ukhra, kepada pihak lain, maksudnya apa? Hawalah masrifiyah, yaitu perantara atau sarana yang dengannya seseorang menyerahkan uang ini, mata uang ini kepada sarana tersebut supaya sarana ini mengalihkan dan menyalurkannya kepada orang yang dituju, kepada orang yang dituju. Wa suratuha, gambarannya seperti ini, kata beliau, ayyakum asyakhsu bidaf'i mablaghin naqdiyyin ila bankin minal bunuk. Seseorang membayar kepada bank, salah satu bank yang ada, dia membayar, membawa uang kontan, dia bayarkan uang tersebut kepada bank, taliban minhu, dengan tujuan sadada qimati hadzal mablagh li syakhsin akhar, dengan tujuan agar bank itu menyerahkan sejumlah uang ini kepada orang lain yang dia inginkan, di baladin akhar, yang mana orang tersebut di daerah lain, bukan di daerah itu tapi di daerah lain. Nadhira umulatin yataqadaha al-banku, nadhira umulah yataqadaha al-banku, jadi nilai uang itu nanti akan diserahkan kepada orang yang dituju sesuai dengan mata uang yang digunakan oleh bank, sesuai dengan mata uang yang digunakan oleh bank. Jadi masalahnya adalah seseorang ingin melunasi hutangnya, atau di zaman sekarang mungkin dikenal dengan transfer, membawa uang, atau misalnya tidak punya ATM, bisa dia membawa uangnya ke bank, dia minta untuk dikirimkan uang ini kepada fulan, kepada fulan, jasa pengiriman uang. Dia datang membawa sejumlah uang, kemudian tujuannya untuk dikirimkan uang tersebut kepada orang lain yang di luar daerah, yang tidak di negerinya. Maka ini termasuk hiwalah, termasuk bab hiwalah. Hakikatnya dalam permasalahannya terdapat khilaf di antara para ulama. Jadi gambarannya ini adalah seseorang, kembali anak ulang, seseorang misalnya datang ke apa, jasa pengirim uang, pos apa, atau yang kuning itu apa, Western Union, ya, Western Union itu, tak tahu betul tak bacanya. Dia datang ke tempat tersebut, dia mengatakan kepada misalnya orang Saudi ingin mengirim uang kepada keluarganya di Indonesia, pada saudara yang di Indonesia. Orang yang di Saudi ini dia ke ini, ke tempat ini, ke Western Union, dia menyerahkan kepada jasa tersebut uang real, real Saudi, anggap 100 real supaya dikirimkan uang tersebut kepada saudara yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Nah, ini disebut hawalah, hawalah di masa ini, hawalah di masa yang modern seperti ini. Dan ini ada dua gambaran, ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, orang yang akan menerima transferan uang itu, dia menerimanya dengan mata uang yang sama sesuai yang dikirimkan dari, yang dikirim oleh pengirim. Ini yang pertama. Jadi orang yang di Indonesia, dia menerima dari jasa pengiriman itu sejumlah mata uang yang nilainya sama dan mata uangnya sama. Mata uangnya sama-sama real Saudi. Jumlah 100 real. Dia terima 100 real, ditransfer 100 real oleh jasa pengiriman sampai ke tangan dia 100 real Saudi juga. Tentunya sana pihak pengirim biasanya membayar lebih, membayar lebih untuk jasa pengirimannya. Maka di sini tidak ada masalah. Di sini tidak ada masalah. Ini jelas tidak ada masalah. Dan tidak ada iskal dalam gambaran yang pertama ini. Tapi masalahnya adalah bila penerimanya adalah orang yang menerima itu, dia menerimanya bukan dengan jenis mata uang yang sama. Dia menerimanya bukan dengan jenis mata uang yang sama. Dia terima dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah. Dikirim real, dia terima dalam bentuk rupiah. Dikruskan. Dikonversikan, kemudian dia terima dalam bentuk rupiah. Atau dikirim dolar, dikonversikan dan dia terima dalam bentuk real atau dan seterusnya. Intinya berbeda, mata uang yang dikirim dengan yang diterima itu berbeda. Maka terdapat khilaf di antara para ulama. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah beliau ditanya tentang pertanyaan ini, maka beliau mengatakan bahwa ini la yajuz, ini tidak boleh. Li'anna hadza sarfun fa yushtaratu at-taqabud. Karena ini merupakan sarf, penukaran uang. Maka dipersyaratkan dalam penukaran uang itu harus adanya at-taqabud. Kalau kita ingat pembahasan riba, jenis-jenis alif dengan jenis ba, alif yaitu jenis alif yaitu apa? Bagian alif emas, perak, dan mata uang. Jika diperjualbelikan, ditukar antara satu dengan yang lainnya, yang sama jenisnya, maka dipersyaratkan dua syarat. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, mata uang ditukar dengan mata uang, yang sama jenisnya, real dengan real, rupiah dengan rupiah, maka dipersyaratkan dua syarat. Taqabud dan serah terima tangan ke tangan langsung. Dan yang kedua, harus adanya kesamaan, tidak ada kelebihan sedikit pun. Dan jika diperjualbelikan atau ditukar dengan yang berbeda, bagian alif satu dengan yang lain ditukar dengan yang berbeda jenisnya, perak dengan emas, atau emas dengan uang, atau uang dengan uang tapi berbeda jenis, uangnya berbeda jenis mata uangnya, maka itu dipersyaratkan satu syarat, adalah at-taqabud, adalah harus adanya serah terima langsung, secara kontan langsung tangan ke tangan. Jika tidak, maka terjatuh pada riba an-nasi'ah. Terjatuh pada riba. Kita mau tukar uang dolar. Saya punya dolar. Tukar dolar ke tempat penukaran uang. Harus tangan dengan tangan. Tidak boleh. Dibawa dulu uangnya. Uangnya dikasih dulu. Nanti diambil lagi. Tidak boleh. Harus ini uangnya. Ini uangnya. Rupiah dengan dolar. Langsung tangan dengan tangan. Dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Ini yang dimaksud dengan at-taqabud. Nah, gambaran orang yang mentransfer tadi, hakikatnya dia itu bukan hanya sekedar mentransfer. Tapi dia hakikatnya juga menukar. Juga menukar antara uang real ke rupiah. Dan tidak ada taqabud pada gambaran ini. Tidak ada taqabud pada gambaran ini. Namun, ada pendapat yang kedua dan inilah pendapat mayoritas atau kebanyakan para ulama di antaranya juga Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa gambaran yang seperti tadi itu dibolehkan. Gambaran seperti tadi dibolehkan dikarenakan asyiak dalam bahasa Arab atau diresakan seperti apa? Kuitansi, nota, kuitansi tulisan, kertas bukti. Itu disebut, itu menggantikan posisi taqabud. Jadi kertas buktinya itu menggantikan posisi taqabud. Jadi hakikatnya, dia telah melakukan taqabud dengan adanya kertas. Kuitansi ini, adanya telah mengirim uang sejumlah nilai sekian kepada fulan di daerah ini dengan dirupiahkan menjadi sekian. Hakikatnya itu, kertas itu adalah qabd. Adalah taqabudnya dengan kertas tadi. Maka dengan pendapat yang kedua ini tidak ada masalah. Berarti sudah ada taqabud. Dalam masalah ini sudah ada taqabud. Adanya lembaran bukti, sudah ada tulisan di situ, sudah adanya taqabud. Berarti dia hakikatnya menukar dengan pihak jasa pengirim uang ini. Hakikatnya dia telah menukar dengan pihak jasa pengirim uang. Dengan adanya nota tadi. Difaham ya? Ini pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah. Walaupun beliau kemudian mengatakan bahwa yang lebih utama al-ahwat dan yang lebih berhati-hati hendaknya seorang menjauhi dan tidak melakukan yang seperti ini. Dan juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jalan keluarnya adalah sebelum dia mentransfer atau meminta untuk dikirimkan uang itu ke daerah lain di mana tempat saudaranya berada, maka lebih baik dia tukar terlebih dahulu. Misalnya dia mengatakan, saya ingin mengirim 100 rial ini ke Indonesia. Dan tahu di Indonesia nanti dia tidak akan menerima 100 rial, tapi sudah dikeruskan ke rupiah. Sudah dikonversikan ke rupiah. Maka bisa dengan cara sebelum dia mentransfer, dia meminta untuk ditukar dulu uangnya. Tukar dulu uangnya. Berapa rupiah? Sampai Indonesia, 100 rial ini menjadi berapa rupiah? Anggap misalnya 400. 400 ribu. 400 ribu. Ya sudah. Saya tukar 400 ribu. 400 ribu saya pegang. Baru setelah itu, saya kasihkan lagi kepada dia. Kirimkan 400 ribu ini kepada saudara saya yang di Indonesia. Dengan ini selamat dari syubhat yang tadi. Dengan ini selamat seseorang dari masalah yang tadi. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah, maka beliau mengatakan bahwa kertas kuitansi atau nota itu bukan tidak termasuk qabd, itu tidak termasuk qabd, itu hanya penguat, itu tidak qabd, itu hanya penguat, bukti penguat bahwa orang ini telah membayarkan sejumlah uang tersebut kepada orang lain, dan tidak ada qabd di situ, dan tidak ada qabd di situ. Tentunya kesimpulannya bahwa Asalnya hukumnya haram, tetapi karena ada keperluan dan seperti ada darurah, hampir seperti darurah, dan ada keperluan yang sangat mendesak, sehingga sebagian ulama atau mayoritas para ulama, mereka membolehkan dengan mengatakan bahwa qabdnya yaitu dengan cara ditulis dengan bukti nota tadi. Dan juga fatwa Lajnah Daimah mengatakan, wa qabdun nuqudil lati turidu tahwiluha fil majlis huwa akmal wa ahwat. Nah, semua ulama berpendapat bahwa mengqabd mata uang terlebih dahulu itu lebih berhati-hati dan lebih sempurna daripada dia langsung menyerahkannya. Lebih sempurna dan lebih berhati-hati. Sehingga kesimpulan dari permasalahan ini bahwa yang lebih berhati-hati bagi seseorang yaitu tidak melakukan muamalah ini. Tidak melakukan muamalah ini. Tetapi jika dia terpaksa atau di sebuah tempat yang tidak diperlakukan di situ mata uangnya, jika dia mengirim real, tidak bisa keluar real di sana. Atau orang itu meminta real, tidak mungkin keluar real karena tidak dipakai real di Indonesia misalnya. Maka ini ada kebutuhan yang mendesak, sedangkan dia butuh uang tersebut. Maka tidak bisa kita katakan bahwa itu haram, tidak. Dan di sana ada banyak jalan keluar seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu dia menukar terlebih dahulu, baru dia kirimkan. Ini jika memungkinkan. Kalau tidak mungkin, maka bisa meminta syarat, mempersyaratkan bahwa nanti sampai di tangan orang penerima, mata uangnya real ini, bukan yang lain. Jika bisa seperti itu, maka lebih bagus. Maka ini bagus. Dia kirim real, sampai Indonesia dia mempersyaratkan bahwa nanti sampai di sana, jangan dikasih rupiah, kasih sama-sama real. Maka ini jika bisa, maka ini selamat. Karena tidak ada penukaran di situ. Tapi jika tidak bisa, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan orang ini butuh uang, sedangkan uangnya itu ditransfer dalam bentuk real. Dikirimkan dalam bentuk real. Dia minta bentuk real, tidak bisa. Kata pihak jasa pengirim, tidak bisa, kami hanya bisa memberimu rupiah. Maka tidak mungkin kita katakan, tidak boleh kamu ambil itu darinya. Sedangkan padahal dia butuh. Dia kondisinya seperti darurah. Maka ini kesimpulannya bahwa hal ini boleh, namun yang berhati-hati hendaknya seorang tidak bermudah-mudahan dalam hal yang seperti ini. Tapi jika terpaksa, maka dibolehkan. Dan at-taqabud, taqabud dalam permasalahan ini sebagaimana dijelaskan oleh kebanyakan para ulama, yaitu dengan adanya bukti transaksi tadi. Adanya bukti transaksi tadi, maka itu sudah termasuk qabd. Itu termasuk qabdnya itu. Kemudian berikutnya qala as-saftajah. Di antara bentuk hawalah di masa ini juga yang disebut dengan as-saftajah. Bisa juga mendhammah huruf sin as-saftajah. Wa hiya mimma yulhaqu bil hawalati aidan. Ini juga as-saftajah, ini juga termasuk hawalah di masa ini. وهي عبارة أبيض أسفتجه وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض. Adalah kitab atau kertas atau ruq'ah, itu surat. يكتبها المستقرض, di mana orang yang berhutang itu menulis di satu lembaran kertas. للمقرض, menulis, menuliskan tulisan kepada al-muqrid, pemberi hutang. Au naibuhu ila naibihi fi baladin akhar, atau wakilnya kepada wakilnya di daerah lain. Liwafiyahul muqridah, agar hutang itu dibayar kepada al-muqrid, kepada orang yang memberi hutang. Au yaqridu insanun akhar qardan fi baladihi liwafiyahul muqtaridu au naibuhu ila al-muqridi au naibuhu ila baladin akhar. Atau seseorang meminjamkan orang lain di suatu tempat, di suatu daerah, dengan pinjaman uang. Liwafiyahul muqtarid, agar dibayar hutang tersebut oleh orang yang berhutang au naibah atau wakilnya ila al-muqridi, kepada pemberi pinjaman, fi baladin akhar, di daerah lain, di tempat lain. Ini mungkin lebih bagus digambarkan dengan contoh. As-saftajah atau as-suftujah, ini transaksi ini di zaman dahulu sebelum adanya ATM, ada perbankan. Di zaman dahulu biasanya para pedagang yang berada di suatu tempat, jika dia ingin pulang ke kampungnya, pulang ke daerahnya, yang membawa uang yang banyak, maka dia khawatir uangnya itu akan hilang di perjalanan, uangnya akan dirampok. Misalnya pedagang di Batam, zaman dulu belum ada transfer, dia jualan di Batam, berdagang di Batam, dia mau pulang ke Jakarta, dia tentunya sudah selesai dagang, dia pulang membawa uang yang banyak, membawa banyak uang. Dia khawatir di perjalanan akan ada perampok, atau khawatir uang itu bisa hilang di jalan nanti. Kalau zaman sekarang mungkin sudah enak, langsung transfer selesai. Di zaman dulu belum ada telepon dan seterusnya, belum ada itu. Sehingga caranya seperti apa? Pedagang ini dia mencari orang atau pedagang yang lain yang dia punya cabang di Jakarta. Dia cari pedagang yang lain yang dia punya toko juga di Jakarta, atau punya perusahaan juga di Jakarta. Maka dia datang kepada pedagang yang kedua ini, dan dia serahkan uang-uang yang dia bawa itu kepada pedagang kedua, dengan mengatakan, saya pinjamkan ini kepada kamu, saya berikan uang ini kepada kamu, tetapi nanti tulislah surat, tulisan di atas kertas yang menunjukkan bahwa saya telah memberikan uang ini kepadamu dengan tujuan wakilmu yang ada di Jakarta akan menyerahkan uang senilai ini kepada saya ketika saya telah sampai di Jakarta. Sehingga pedagang yang pertama itu tidak membawa uang, dia hanya membawa lembar kertas. Ini disebut suftujah atau as-saftajah. Kertas ini disebut as-saftajah. Paham ya? Jadi dia, uangnya tidak dia bawa. tapi dia serahkan kepada orang lain, yang mana orang itu punya wakil, atau dia sebagai wakil. Intinya orang itu punya channel di daerah yang, daerah orang pertama ini di Jakarta, dan dia menuliskan bukti bahwa fulan telah menyerahkan uang senilai sekian kepada saya dengan tujuan toko di Jakarta yang bernama ini membayarkan atas nama fulan, membayarkan uang tersebut kepada orang ini yang bernama fulan dan fulan, kemudian ditandatangan dan dia bawa kertas itu kepada orang yang di Jakarta tadi, sehingga cara itu disebut as-saftajah. Kertas tersebut disebut as-saftajah. Falwaraqah allati yaktubuha al-muqtaridu bidzalika tusamma saftajah. Sehingga kertas yang ditulis oleh peminjam itu disebut saftajah. Wa hiya kalimah farisiyah mu'arrabah. As-saftajah itu adalah kalimat atau kata Paris, kata Farisiyah yang mu'arrabah, yang diadopsi ke dalam bahasa Arab. Bukan asli kata Arab, tapi itu kata luar dan digunakan dengan oleh orang-orang Arab. Waqad man'aha qaumun, dan sebagian ulama mengharamkan perbuatan yang seperti ini. Wassahihu jawazuha, dan yang benar adalah bolehnya perbuatan ini, bolehnya transaksi yang seperti ini. Idh fiha maslahatun litarafain, karena dalam masalah ini terdapat maslahat bagi kedua belah pihak. Min ghairi dhararin ala wahidin minhuma, dan tidak ada kerugian, tidak ada dharar bagi kedua belah pihak. Wala mahdhurun syar'i, dan tidak ada larangan syariat padanya. Inilah yang disebut as-saftajah. Baik, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan al-hawalah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.